Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد pembahasan kitab al-usul الثلاثة dengan materi maratibuddin tingkatan-tingkatan ad-din disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala pada matannya, tepatnya pada halaman ke-97, wa huwa thalathu maratib, maka terdiri dari tiga tingkatan. 6. Apa saja itu? Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Islam, Iman, dan Ihsan. Wa kullu martabatin, pada setiap tingkatan tadi, laha, maka baginya atau masing-masingnya arkan, ada rukun-rukunnya. Islam ada rukun-rukunnya, demikian pula iman, demikian pula ihsan. Dan telah kita bahas syarahnya, apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, seperti yang sudah disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Maka kita sudah lalui halaman ke-97 ini, tinggallah kita akan menyelesaikan bagian yang belum kita bahas di halaman ke-98. 6. Al-Syekh Shalih Al-Fauzan berikut menjelaskan, wa kullu martabatin laha arkan, pada cetakan tebal. 6. Beliau ingatkan kembali perkataan penulis, wa kullu martabatin laha arkan, bahwa setiap tingkatan itu masing-masingnya memiliki rukun-rukunnya. 6. Kata beliau, al-arkan jama' ruknun, dan kata arkan itu merupakan kata jamak dari kata rukun, ruknun. Nah, rukun itu dari bahasa Arab, asalnya adalah ruknun. Itu bentuk tunggalnya, mufradnya. Wa huwa ma yaqumu alaihi asy-syai. Secara definisi, bahwa rukun itu adalah ma yaqumu alaihi asy-syai, adalah sesuatu yang berdiri tegak yang berdiri di atasnya. Nah, itulah rukun. Pondasi yang mendasar. Nah, apa yang tegak di atasnya sesuatu. Fa arkanus syai, maka rukun-rukun sesuatu itu adalah jawanibuhu. Jawanib itu bentuk kata jamak yang mufrad atau tunggalnya janib. Secara asal adalah maknanya sisi. Jawanib, jawanibuhu berarti sisi-sisinya. Allati yaqumu alaiha, yang tegak di atasnya. Wala yaqumu biduniha, dan yang tidak tegak selainnya. Artinya cuma itu aja. Sisi-sisi yang di sana dibangun atau tegak di atasnya dan tidak tegak selainnya. Itu rukun. Wa takunu bidakhilis syai, yang mana jika disebut itu rukun, dakhil bidakhil asyai, maka dia masuk pada sesuatu tadi. Nah, masuk pada persoalan itu. Nah, khilaf asyurut, beda dengan apa yang diistilahkan dengan syurut. Nah, fahiya takunu kharijus syai, maka syurut itu adalah di luar sesuatu. Nah, bisa dipahami? Asyurut itu jamak dari kata asyartu, yang sudah menjadi bahasa kita, yaitu syarat. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan. Iya. Nah, kalau syarat itu berada di luar, sedangkan kalau rukun itu berada di dalamnya, di dalam sesuatu tadi. Bisa dipahami, bisa membedakan? Nah, kalau rukun bidakhil syai, ada di dalam sesuatu tadi, sedangkan tapi beda dengan syarat, karena syarat itu kharijus syai, keluar dari sesuatu tadi. Nah, mithlu syurutis salat. Beliau berikan contoh agar semakin mudah untuk memahaminya. Sebagai contoh, syurutis salat. Syarat-syarat salat. Fahiya kharijus salat qablaha. Maka jika disebut syarat-syarat salat, maka kharijus salat letaknya berada di luar salat. Qablaha, yang sebelumnya. 6. Wa amma arkanus salat, sedangkan kalau itu rukun salat, fa innaha bidakhiliha, maka itu berada di dalamnya, di dalam salat, bukan di luar salat. 6. Kita akan sebutkan masing-masingnya. Sebagai contoh, suatu ibadah yang sangat besar, bahkan rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Maka di sana terdiri ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya. Pernah, apa yang saya ingat, sudah disampaikan hal ini pada sekian waktu yang lalu. Maka tidak masalah diulang, semumpung ada keterkaitan dengan suatu istilah. Apa itu rukun, apa itu syarat. Dan yang dijadikan contoh adalah tentang ibadah salat. Nah, kita mulai dulu dengan syarat. apa saja syarat-syaratnya sholat. Nah, man yadhkur lana, barangkali ada yang bisa menyebutkan apa saja syarat-syaratnya. Lupa atau ingat-ingat sebagian, maka melalui belajar ingat lagi apa-apa yang sudah kita pelajari. Nah, silahkan dicatat syarat sholat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, pada kitab yang lain, bukan kitab ini, bukan kitab Usulul Thalatsah, ada lima. Yang pertama, dukhulu waqtiha, telah masuk waktunya. Bolehkah sholat sebelum masuk waktunya? Nah, walaupun yang dilakukan sholat, maka tidak diterima karena belum masuk waktunya. Nah, dukhulu waqtiha, sudah masuk waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa 103 menyebutkan, sungguh sholat itu kitaban mawquta, suatu perkara yang sudah ditetapkan ketentuannya. Alal mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Nah, perincian lebih lanjut itu pembahasan tersendiri. Yang jelas sekarang tentang poin-poin syarat sholat itu apa? Yang kedua, satrul aurah, menutup aurat. Sholat tapi auratnya terbuka, apa kira-kira bisa diterima? Tidak mungkin diterima. Sudah masuk waktunya, tapi auratnya tidak memenuhi syarat. Ya. Maka itu tidak bisa ditawar syarat. Maka tertutupnya aurat. Nah, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Allah sebutkan pada Al-A'raf 931, wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasan kalian, maksudnya pakaian kalian, inda kulli masjid, pada setiap masjid, maksudnya pada setiap sholat. Pakailah pakaian kalian yang syar'i saat kalian menjalankan atau menegakkan sholat. Nah, yang ketiga, ada yang bisa mau mencoba menjawab? Nah, tidak kedengaran, ketutupan masker. Apa? Fadal, dibantu, dikeraskan. Daniel. Hah? Bukan, bukan wudu. Ya, ini masih bicara syarat ini. Yang ketiga, ya mungkin mau dihubungkan bisa. Ijtinabun najasah, menjauhi najis. Iya. Mau dikaitkan dengan wudu? Nah, wudu adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan najis. Nah, firman Allah surat Al-Muddathir ayat keempat, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Nah, engkau sucikan. Ighsilha bilma, kata Al-Imam Ibn Sirin, artinya cucilah dengan air. Kemudian yang keempat, siapa lagi yang mau mencoba? Asyaratul rabi, syarat yang keempat. Harus, tidak bisa ditawar. Hah? Istiqbalul qiblah, baik, menghadap kiblat. Nah, syarat. Nah, Al-Baqarah 144. Fawalli wajhaka, palingkan wajahmu, syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram, Ka'bah. wa haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada. Fawallu, maka arahkan wujuhakum, wajah-wajah kalian, syatrahu, ke arahnya. Nah, ini semua ada dalilnya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsuma kuntum, fawallu wujuhakum syatrah. Nah, yang kelima, yang terakhir, siapa yang mau mencoba lagi? Yang lain, yang belum? Ini penentu amalan ini. Yang kalau tidak ada ini, maka amalan tadi hampa, tidak ada artinya. An-niyyah, adanya niat. Nah, innamal a'malu binniyat. Siapa yang mau mengulang lima syarat salat? Fadhal. Yang pertama, masuknya waktu. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menjauhi najis. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, niat. Kembali ke definisinya Syekh Al-Fauzan, beliau katakan bahwa syarat sholat berada pada luarnya sholat. Ya, ya kan belum sholat ini, maksudnya waktu. Belum takbiratul ihram, semua di luar. Ya, kemudian apa, menutup aurat. Untuk bisa sholat itu betul, yang dimaukan harus terpenuhi ini tadi yang syarat. Nah, maka tidak sah kecuali dengannya. Dinamakan syarat karena tidak sah kecuali dengannya. Jika tertiadakan semuanya, baik tertiadakan semuanya atau sebagiannya. Mungkin terpenuhi empat, yang satu tidak ada. Juga ada bisa. Lam tasih as-salat, maka salatnya tidak sah. Jadi lima-limanya harus ada. Sekarang kaitannya dengan rukun. Nah, ada rukun, ada wajib. Apa saja rukun-rukun sholat? Sebelumnya kita perlu tahu definisinya. Apa rukun terkait dengan sholat? Idza turika minha syai, jika ditinggalkan darinya sedikit pun, batalat as-salat, batal salatnya. Sawa'un kana tarkuhu 'amdan aw sahwan, baik dia tinggalkan itu sengaja atau lupa. Tidak ada tawar menawar. Ketika rukun ditinggalkan, batal salatnya. Nah, sedikit lagi kita tambahkan. Kita sedang bahas syarat, sedang bahas rukun. Satu lagi tentang wajib. Di dalam sholat itu ada wajib-wajibnya. Nah, definisi wajib itu apa? Idza turika syai'un 'amdan, jika ditinggalkan darinya sedikit 'amdan, yang dia lakukan secara sengaja, batalat sholat. Maka tentunya batal salatnya. Wa in kana tarkuhu sahwan, kalau dia tinggalkan karena lupa, lam tubtil, maka tidak batal. Wa yajburhu sujud sahwi, namun mengharuskan sujud sahwi. Beda apa tidak dengan rukun? Rukun tidak terima. Apakah dia tinggalkan sengaja atau lupa, batal sholatnya. Tapi kalau wajib, kalau sengaja sudah jelas batal. Tapi kalau dia tinggalkan karena lupa, tidak batal. Tapi solusinya dengan sujud sahwi. Nah, Nah, sekarang kita perlu tahu apa saja rukun-rukun sholat. Perlu dimurojaah apa tidak ini? Nah, ada 14. Nah, yang pertama, al-qiyam fi salatil fardhah. Termasuk rukun adalah berdiri di saat menjalankan salat fardhu. Nah, sebagaimana firman Allah Al-Baqarah 238. Wa qumu lillahi qanitin. Dan tegakkanlah oleh kalian menghadap atau kepada Allah Jalla wa'ala dengan tegak lurus. Di sana ada hadis shalli qa'iman. Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, jika tidak bisa, faqa'idan, maka duduk. Fa illam tastati, maka jika tidak mampu, fa'ala jam, maka dengan berbaring. Nah, dalil ini semua menunjukkan wajibnya berdiri salat fardu ma'al qudra alaihi, disertai dengan kemampuan. Jika seseorang itu ada kendala, ada sakit dan semisalnya, maka di sana adanya udzur. Lah misal seseorang misalkan bisa berdiri tapi tidak lama. Dia mengharuskan duduk juga. Maka di saat dia mampu berdiri, di saat tidak mampu maka duduk. Nah, maka oleh karenanya kita dapati kadang orang berdiri tidak kuat, kemudian duduk. Di saat mau rukuk berdiri lagi. Nah, karena kan sebentar lagi sudah tidak berdiri lagi. Nah, karena keinginan yang kuat agar tetap bisa melangsungkan sesuai dengan kemampuannya. Ini al-qiyam fi salatil fardhah. Disebutkan salat fardhu karena memang salat sunnah di sana walaupun tidak ada sebab itu bisa dilakukan dalam keadaan duduk. Ada sunnahnya salat 2 rakaat setelah isya dalam keadaan duduk walaupun tidak sakit, walaupun tidak ada sebab. Nah, yang kedua, rukun salat takbiratul ihram fi awwaliha. Takbiratul ihram pada awal salat. Allahu akbar. Dengan dalil thumma istaqbilil qiblah wa kabbir. Maka menghadaplah engkau ke arah kiblat dan bertakbirlah. Yang ketiga, qiraatul Fatihah. Baca Al-Fatihah. Naam. Baca Al-Fatihah. Disebutkan satu pertanyaan oleh Syekh Al-Fauzan, hal hiya wajibah fi haqqi kulli musallin? Apakah Al-Fatihah itu wajib bagi haknya setiap orang yang salat? Au yukhtassu wujubuha bil imam wal munfarid, atau dikhususkan wajibnya itu bagi imam dan orang yang salat sendirian? Fihi khilafun bainal ulama, maka di sana adanya khilaf, beda pendapat di antara para ulama. Menurut beliau, al-ahwat annal ma'mum yahrus ala qira'atiha, yang lebih selamat adalah bagi makmum untuk menjaga, untuk membacanya, fis salawat allati la yajharu fiha al-imam, pada salat-salat yang imam tidak menjaharkannya. Wa fi sakatatil imam fil salatil jahriyah. Naam. Dan dibaca pada waktu salat jahar pada saat diamnya imam. Demikian kata beliau. Ar-ruknur rabi, rukun yang keempat. Baik. Yang sisanya, fadhal, siapa yang mau mencoba untuk menjawab? Ada 14, 3 sudah disebutkan. Apa yang keempat? Ar-ruku fi kulli raka'ah, ruku pada setiap rakaat. Itu termasuk rukun. Dalilnya ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Wahai orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Surat Al-Hajj ayat ke-77. Yang kelima digabung dengan yang keenam jadi satu. Ar-raf'u minar ruku', bangkit dari ruku', termasuk rukun. Wal i'tidal, waqifan dan i'tidal. Enam dan i'tidal. Yang ketujuh. Apalagi yang ketujuh? Fadl as-sujud sesuai dengan surat tadi Al-Hajj. Ke-77 itu terkait dengan rukuk dan sujud. Ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Yang mana sujud itu harus menempel tujuh bagian anggota badan. Al-jabhah, dahi, wal-anf, hidung, wal-yadan, dan dua tangan, telapak tangan, wal-rukbatan, dan dua lutut, wa-atraf, al-qadamain, dan ujung jari-jemari kaki. Nah. Maka sujud, a'udham arkanit salat. Sujud itu rukun yang rukun salat yang paling a'udham, yang paling besar. Dari 14 itu, maka sujud yang paling besar. Kenapa? Karena hadith menyebutkan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba dengan Rabb-nya dalam keadaan dia sujud. Yang ke-8 apa kira-kira? Kalau tadi ruku, sekarang sujud. Maka yang ke-8 bangkit dari sujud. Kalau tadi bangkit dari ruku. Yang ke-8 bangkit dari sujud. Was sujud bainas sajdatain. Dan juga sujud di antara dua. Wal julus bainas sajdatain. Dan duduk di antara dua sujud. Itu juga termasuk rukun. Yang ke-9. Nanti saya tanya. Apa saja 14 itu? Ada enggak waktunya? Oh masih lumayan. Yang ke-9. Apa lagi? At-tumaknina. Tumaknina pada setiap gerakan-gerakan yang disebutkan tadi. Tumaknina itu as-sukun, yaitu tenang ketika menjalankannya tadi. Wa in qalla, walaupun sebentar tetap tumaknina. Yang ke-10 dan 11. 6, siapa lagi? At-tashahud al-akhir, tashahud terakhir. Wajal satuhu, dan duduknya. Dan duduknya. At-tahiyyatu lillah, wassalawat, wattayyibat. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Dan seterusnya. Yang ke-12, salawat kepada Nabi. Salatu ala Nabi pada tasyahud terakhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Yang ke-13. At-tartib bainal arkan. Tertib, apa tertib itu? Berurutan antara rukun satu kepada rukun berikutnya. Tertib itu bahasa Arab yang di Indonesia kan. Tertib artinya sesuai aturan. Yang ini dulu baru yang ini. Yang ke-14 yang terakhir penutupnya sholat apa? At-taslim salam. Wa khitamuha at-taslim. Dan penutupnya salat itu salam. Atau dalam riwayat wa tahliluha dan penghalalannya salat adalah salam. Pengharamannya salat apa? Takbiratul ihram. Sehingga dikatakan takbirnya tadi takbiratul ihram. Ayo coba diulang rukun salat yang pertama. Berdiri pada salat fardu. Yang kedua, takbiratul ihram pada awal salat. Yang ketiga, bacaan al-fatihah. Yang keempat, ruku pada setiap rakaat. Yang kelima, bangkit dari ruku dan lima dan enam bangkit dari ruku dan i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Ke-8 bangkit dari sujud dan duduk antara dua sujud. Yang ke-9 tumanina. Yang ke-10 dan 11 tasyahud akhir dan duduknya. Yang ke-13 tertib antara rukun-rukun yang disebutkan. Yang ke-14 salam. Kembali ke definisi Syekh Al-Fauzan, beliau katakan kalau rukun dakhil as-salat. Nah, ada di dalamnya salat. Ya. Di dakhil syai, ada pada dalamnya sesuatu. Dari mulai nomor 1 sampai 14 tadi semua dalam salat. Ya. Dari situ kita bisa membedakan ini rukun, ini syarat. Syarat itu berada di luar, rukun berada di dalam. Terkait dengan sholat, syaratnya sholat ada 5, kata beliau, rukunnya sholat ada 14. Nah, kita kembali pada sisa syarahnya beliau. Wa amma arkanus salat, 2 baris terakhir. Wa amma arkanus salat, adapun rukun-rukun salat, fa innaha bidakhiliha, maka itu berada di dalamnya. Mithlu takbiratul ihram wa qiraatil fatihah. Contohnya takbiratul ihram dan al-fatihah dan lain sebagainya tadi. Fa idhtalla syai'un minha, kalau ikhtalla terkurangi atau tidak ada syai'un minhas sedikit pun darinya atau salah satunya, fa innas salata la tasih, maka salatnya tidaklah sah. Kama lau faqada syai', seperti atau sebagaimana seandainya terluput terhilangkan sesuatu min arkanil bunyan dari rukun-rukunnya bunyan bangunan, fa innahu la yaqumu wa la yu'tamad, maka bangunan tadi la yaqum tidak bisa berdiri, wa la ya'tamid tidak bisa tegak. Apa saja rukun bangunan? Tanya tukang bangunan. pondasi, tiang, ya atap. Tidak ada pondasinya, ya sudah, jangan harap akan bisa berdiri bangunan itu. Sudah ada pondasi, kalau tidak ada tiang, tidak ada tembok, nah ini tidak berfungsi bangunan tadi. Sudah ada pondasi, sudah ada tiang, tidak ada atapnya, kebocoran, hancur, itu semua. Nah, kemudian juga untuk bahan-bahannya pun semua terkait pasir, semen, batu bata, ini dan sebagainya. Itulah melengkapi tentang Maratibuddin Al-Martabatul Ula, tingkatan yang pertama yang sudah kita bahas, Al-Islam. Nah, berikutnya insyaallah masih berkaitan dengan Islam, yaitu tentang rukun-rukun Islam. Nah, apa maknanya, apa dalilnya, baru kemudian nanti baru akan melangkah pada tingkatan yang kedua dan seterusnya. Masih ada waktu, ingin sekali untuk murojaah tentang dalil-dalil yang lalu yang sudah kita hafalkan, jenis-jenis ibadah. Nah, jenis-jenis ibadah yang pertama adalah doa. Ada yang ingat dalilnya apa tentang masalah doa? Surat Al-Jin ayat ke-18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Naam. Juga surat Ghafir. Surat Ghafir 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian menyatakan berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Lakum, bagi kalian. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan mereka yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, niscaya mereka akan masuk jahannam dalam keadaan hina. Bentuk ibadah yang kedua, al-khawf. Apa dalilnya khawf? Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Surat Al-Imran 175. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Hanyalah innama dzalikumus syaitan, hanyalah syaitan itu bagi kalian yukhawwif, menakut-nakuti, awliya'ah, wali-walinya Allah. Wala takhafuhum, maka jangan kamu takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah hanya kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Itulah yang bisa kita bahas. Waktu isya sudah masuk. Allahu taala a'lam, wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.